Roma pasal 10. Sampai subuh, sampai subuh. Dotararaku bopo sambayaku ke Alatala. Alatau tau to Israel mamala rapa kesalama. Ninjani kumo, iram pu umpu na raji mepue ke Alatala, tapi daan ninjani ira jala tona kono mepue ke ia. Daan ni tarima ira, jala toni pakasadia Alatala ke manusia, alama jadi manoa riaram panggitana. Ira da ana tutu nantuki jala itu, sabana ira agan umpasimbuku mempakanoa koro iramboto, riaram panggita Alatala, ante nantuki atura-atura agama toni papola i Musa. Tapi ante karata Yesus Kristus, atura-atura agama mana nalaku, pade bebe isema-sema memparasaya ipo Yesus, karena rareke manoa riaram panggita Alatala. Naria tesa toni tulisi Nabi Musa, Eva jala majadi manoa riaram panggita Alatala, ante mantuki atura-atura agama. Nyulina ibei. Isema-sema tonantuki pura-pura atura agama, ira kana membarata katupua mabene. Tapi naria tesantani nariara buku nagasa, Eva jala majadi manoa riaram panggita Alatala, ante memperasaya. Ibei motesa itu. Ne'e mempekiri rerantaimu ivei. Isema mamala meorem pakari suruga. Isema mamala manauri dunia anto mate. Da paralu kita meorem pakari suruga mangelo Kristus. Sabana narata mo ia rijai tari dunia. Pada da paralu kita manaum pakari dunia anto mate. Manggeni Kristus ngari situ. Sabana natubu bali mo ia gari kamaten. Kakonona. Majadi manoa riaram panggita Alatala, ante memparasaya, da asangele tona kaja. Tapi ibei motoni tesa riara buku nagasa. Namosu motesa ipuwe ante komi. Naria risumbabu, bo naria po uriaran tai. Etu motesa toni patolele kami, tonanggeni tau memparasaya. Jadi ane komi mempangaku ante sumbabu, Yesus ia mopueku. Pada ane komi memparasaya riarantaimu, Alatala numpaka tubuh bali ia ngari kamatena, komi kanara pakasalama. Sabana kita memparasaya riarantaita, sampai majadi manua riarampanggita Alatala, pada kita mempangaku ante sumbata, sampai rapakasalama. Riara buku nagasa, naria nitulisi ibei. Isema-sema to memparasaya ia, daara pakaya. Tesa-tesa ei, no singa vela kapura-pura tau, sabana da'a ria posisalana, riolon tau to Yahudi, bo tau da'a to Yahudi. Aga samba alau pue, pada ia puen tau pura-pura. Ia numba vairasi tone liu-liuna, kapura-pura tau tone kakaika ia. Sabana, isema-sema tome kakaika ipue, kana rapaka salamu. Tapi ibenu mo tau mekakai ka ipue, ane ira da apa nomparasaya ia. Pada ibenu ira memparasaya ipue, ane ira da apa nangepe karebana. Pada ibenu ira mangepe karebana, ane da apa ria tau nompatolele kareba itu ka ira. Pada ibenu tau mempatolele kareba belo, ane da apa ria to membasuro ira, manggeni kareba itu. Eva to nitulisi riara buku nagasa, ibei. Nabelom pu ukaratan tau to nanggeni kareba belo. Naria mo tau nanggeni kareba belo. Tapi daa pura-pura tau nantarima kareba itu. Naria tesa nabi sayang gaulu eba itu. To nanguli ibei. Pue, daa nadea tau nompara saya tesa to nikeni kami. Jadi tau namala mempara saya, ane ira mangepe kareba belo, pada kareba belo itu mo, Tesa Eva Kristus. Tapi aku nekutana. Ibenu, tau to Israel da apa nangepe kareba belo? Na tantu nepe iramu, sabana naria nitulisi riara buku nagasa, ivei. Tesa to niuli ira, na to lele sampe rinju maungu dunia. Kareba to nikeni ira, na to lele sampe riumba umbari dunia. Tapi sanggani pakupe kutana. Tau to Israel da apa nanginjani batu anak kareba itu? na tantu ninjani iram. Sabana no kolu, na ria desa ala tala eba to Israel, to ni pasimbayu i Musa i bei. Aku kana mempobia komi majadi masiriat, tempo komi manggita tope kurijai tau-tau da ato Yahudi, toni reke komi da ato dea. Komi kana maju arara, manggita asimata kurijai tau-tau toni reke komi, tau nabodo, todaan nangginjani alatala. Paderi purina, nabi Yesaya ante nabia nampasimbayu tesa alatala, eva tau-tau da ato Yahudi ivei. Tau-tau todaan nampasimbuku mangelo aku, iramo tono sirata ante aku. Pade tau-tau todaan nekakai ka aku, iramo tonangkita aku. Tapi ivei mo tesa alatala, eva tau-tau to Israel. Jineon tua aku nangojo paleku, madota mantarima ira. Tapi ira da amadota mekouri jaiku, ira aga nompaka koorara.